من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد الحمد لله pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang apa? Suho. Yusri'a rawshanan ya. Au janahan. Bagian dari as-sulhu. Apa sulh? Perdamaian. Penghentian sengketa. As-sulhu penghentian sengketa. Aqdu yahsulu bihi qat'u al-munaza'. Akad yang dengannya dihentikan persengketaan. Sekarang insyaallah kita bahas hawalah atau hiwalah. Yang mana? Hawalah atau hiwalah? Hawalah. Sini hawalah. Dhubita fil matni bi fathin. Naam. Dengan fathah al-muhmalah. Juga sebagian membacanya dengan kasrah ha-muhmalah. Jadi dibaca hawalah, ada yang membaca hiwalah. Maknanya secara bahasa at-tahwil. Apa tahwil? Tahwil. Tahwil. Apa makna tahwil? Al-intiqal. Apa intiqal? Enggak tahu. Apa ya? Apa tahu? Perpindah atau pemindahan. Al-hawala atau hiwala maknanya adalah secara bahasa adalah at-tahwil atau al-intiqal, yaitu pemindahan. Secara syar'i yang dibahas di sini, mana hawalah yang dibahas di sini adalah naklul haqq min zimmah al-muhil ila zimmati muhal alaih. Memindahkan hak, yakni dain, hutang yang berada di bawah tanggungan muhil, orang yang memindahkan hutang tadi, ila zimmati muhal alaih, kepada tanggungan orang yang dipindahkan hutangnya. Jadi gambarannya gini, ada transaksi antara tiga orang masing-masing, maksudnya si A berhutang kepada si B. Si A disebut dengan muhil. Si B disebut dengan muhtal atau muhal. Kemudian si C berhutang kepada si A. Si A punya hutang kepada si B, si C punya hutang kepada si A. Kemudian si A berkata kepada si B dengan syarat-syarat yang terpenuhi nantinya ya. Hak Anda yang ada pada saya ambil dari si C, karena si C punya hutang kepada saya. Nah, tahwil, berpindah kan? Jadi kewajiban A terhadap si B berpindah menjadi kewajiban C kepada si B. Tadi awalnya kan C tidak punya kewajiban kepada si B kan? Tapi C punya kewajiban kepada A. Tapi karena dengan syarat tadi, syarat, semua syarat untuk tahwil ini terpenuhi, nanti kita bahas. Terpenuhi, kemudian si A mengatakan kepada si B, hak Anda yang ada pada saya silakan ambil dari si C misalnya, karena si C pun punya hutang kepada saya. Itu tahwil. Nah, si C dalam hal ini disebut muhal alaihi. Si C dalam hal ini disebut muhal alaihi, dan hutangnya itu disebut muhal bih. Nah, itu semua rukun dalam tahwin atau hawalah. Ada muhil, ada muhal, ada muhal alaih, ada muhal bih. Kita baca dulu. Qala al-imam Abu Syuja rahmatullah alaih, faslun wa syara'itul hawalati arba'atul asya, dan syarat-syarat hawalah ada empat. Ridha al-muhil, ridhanya muhil, wa qabulul muhtal au muhal, kesediaannya muhal. Kedua, ketiga, wa kaunul haqqi mustaqirran fi dhimmah, bahwasanya kaun hak tadi atau hutang tadi mustaqirran fi dhimmah, telah tetap dalam tanggungan, artinya laziman, bukan sesuatu yang memang bagian hutang tapi belum tetap. Seperti kemarin, orang yang bekerja kepada tuannya, bekerja baru hari pertama, yang hari kedua itu kan hutang dari bagi tuannya, tapi kan belum tetap. Upah hari keduanya itu kan hutang kan, karena dia baru hari pertama, hari kedua dia belum kerja, memang hutang tapi belum mustaqir, belum mustaqirah, belum lazim. Tapi kalau yang dimaksud lazim, seorang bekerja kemudian selesai satu hari sorenya tuannya belum bayar, nah ini lazim kan, tuannya punya hutang yang tetap yang memang menjadi kewajiban dia untuk memenuhinya. Adapun yang tadi belum tetap dan sehingga dia tidak memiliki kewajiban. Nah, syarat yang ketiga adalah hutang tadi yang dipindahkan itu adalah hutang yang mustaqirran fi dhimmah. Keempat, wattifaqi ma fi dhimmatil muhil wal muhal alaih, ada kesamaan ittifaq antara tanggungan muhil dan muhal alaih. Dalam hal apa? Fil jinsi, dalam jenisnya. Wan nau, jinsi wan nau. Wal hulul wat ta'jil, masa jatuh temponya, penunggakannya sama. Maksudnya muhil punya hutang kepada muhal 1 juta, maka muhal alaih harus juga punya hutang kepada muhil 1 juta. Muhil punya hutang kepada muhal, jatuh temponya tanggal 7 April, maka jatuh tempo hutang muhal alaih kepada muhil harus 7 April. Itu maksudnya. Yang keempat, wattabara'u biha dhimmatul muhil, dengan hawalah tadi tanggungan muhil bebas lepas setelah diterima ya, setelah ada kesepakatan antara muhil dan muhal. Karena syaratnya dari di awal 2, kesediaan atau keridhaan dari muhil, kesediaan dari muhal. Maka dengan diterimanya hawalah tadi, kesepakatan hawalah, akad hawalah tadi, maka beban yang ada pada muhil lepas. Nah, tadi di awal saya singgung tentang syarat dari hawalah ada berapa? 4. Pertama, adanya muhil. Yang kedua, adanya muhal. Rukun, rukun bukan syarat, muhtal atau muhal sama. Muhtal atau muhal. Yang ketiga, muhal alaih. Yang keempat, muhal bih. Muhal bih atau ad-dain. Muhal bih itu dain yang hutang. Nah, seperti kita membahas bab nikah belum ya. Rukun nikah itu ada, harus ada mempelainya, harus ada walinya, harus ada akadnya. Dan setiapnya, setiap oknum tadi, setiap pribadi tadi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Hawalah pun demikian. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh muhil, muhal dan muhal alai. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh muhal bi. Apa muhal bi? Ad-dain, utang itu sendiri. Ya, jangan bingung. Muhil apa? Muhil yang utang. Yang memberi, yang menghutang. Yang pertama. Yang berhutang. Berhutang pertama kali. Muhal alai. Muhal alai yang ketiga. Yang berhutang ke muhil. Tuh. Al-muhil itu orang yang mentahwil, yang memindahkannya. Itu muhal alai yang diberi, yang diberi beban pindahan. Pindahannya. Muhal alai yang diberi beban pindahan. Muhal, muhal yang, orang yang dipindahi itu haknya yang dipindahkan. Muhal bi, hutangnya sendiri. Syarat terkait pribadi orang yang terlibat, artinya muhil, muhal dan muhal alai, itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang terlibat dalam transaksi hutang piutang. Apa saja? Harus ada orang pemberi dan penjual. Syarat orang-orang yang terlibat dalam transaksi hutang piutang, orangnya. Bukan syarat utang piutang ya. Berakal. Berakal. Berakal. Punya harta yang berakal dan balik. Adapun syarat merdeka itu kan syarat yang muqayyadah. Ya kan? Kalau tuannya mengizinkan bisa kan? Bisa. Artinya syarat merdeka itu bukan syarat yang mutlak. Yang mutlak apa? Akil dan balik. Kenapa anak kecil tidak diperhitungkan? Karena ucapan anak kecil lah yuk tabar bi. Tidak dianggap. Ketika dia belanja, membeli sesuatu, ada akad buyuk di situ, atau dia akad hutang piutang, dia bisa dituntut? Tidak. Ya, tidak. Karena lah yuk tabar. Siapa yang menanggung di sini? Yang beri hutang. Walinya apa tidak? Seorang anak kecil datang ke warung, ibu, saya hutang permen satu ya, oh iya ambil. Itu salah yang jual. Jangankan hutang piutang, jual belinya pun sebenarnya tidak sah. Ala madhab syafi'iyah, bahkan jumhur, tidak sah. Kalau jual beli bukan anak kecil, tapi orang dewasa atau yang sudah sampai usia dia mampu membedakan. Allah ma'alam. Atau usia balig, sehingga dia dibebani taklif. Nah, jadi syarat yang harus dipenuhi oleh muhil, muhal dan muhal alaih adalah akil dan balig. Ini syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang terlibat dalam transaksi hutang piutang. Kedua, syarat terkait dengan muhal bih. Tadi sudah disebutkan yaitu mustaqiran fil zimmah. Dia harus hutang laziman, dainun laziman. Hutang yang telah lazim, hutang yang mesti dipenuhi. Itu maksudnya. Syarat yang berikutnya apa? Tadi sudah disinggung juga. Apa? Adanya kesamaan. Adanya kesamaan antara beban muhil dan muhal alai. Permasalahan-permasalahan terkait dengan hawalah. Yang pertama, tidak ada khiyar dalam hawalah. Tidak ada khiyar syarat ataupun khiyar ataupun khiyar yang lain. Tidak ada khiyar syarat ataupun khiyar yang lain. Ketika misalnya muhil meminta izin untuk melakukan hiwalah kepada muhal atau muhtal lalu muhtal mengatakan iya atau menyetujuinya, maka hawalah telah sah dan tidak bisa tarujuk, nggak bisa dikoreksi lagi. Kehlak nggak bisa. Kalau mau kehlak sebelumnya kehlak, tapi kalau sudah ada kata sepakat tidak ada tarujuk. Maka terkait dengan hal ini, ketika misalnya kasus A berhutang kepada si B 1 juta, kemudian si C berhutang kepada si A 1 juta, berdasarkan pengakuan si A ini ya, dia, si A berkata kepada si B, hak Anda atas saya silakan ambil kepada si C, karena si C pun saya memiliki hak yang serupa kepada si C. Kata si B, saya terima, saya sepakati. Kemudian si C datang kepada si B, datang kepada si C menagih hutangnya tadi. Ternyata diingkari oleh si C, maka dalam hal ini A tidak bisa dituntut. Si A tidak bisa dituntut. Jadi si B enggak bisa dituntut si A. Tapi C punya kewajiban buat bayar apa? Ya kan berdasarkan pengakuan si A ada. Makanya dalam hal ini si B or muhtal atau muhal harus benar-benar memastikan kalau benar kondisi itu seperti itu, sehingga dia tidak ditipu. Kalau ternyata ada keraguan pada si pada muhtal atau muhal tadi, wah saya nggak mau, pertama saya nggak kenal dengan si C, apakah dia orang yang amanah atau tidak, dan saya juga tidak tahu apakah benar dia punya hutang kepada Anda atau tidak. Oke lah, katakan ada karena saya percaya pada Anda gitu. Tapi saya tidak percaya pada si C. Dia berhak menolak. Ketika dia menolak maka hawalah tidak terjadi. Tapi ketika dia sudah menerima ternyata ada kasus itu tadi, maka dalam hal ini B tidak bisa menuntut A, itu hukum. Tapi kalau misalnya si B minta tolong ke A, ini gimana? Ketika dia malah nolak, oh ya nanti saya hubungi dia gitu. Itu bisa saja. Tapi tuntutan tidak berlaku, tidak ada tuntutan. Artinya ketika si B membawa ini ke pengadilan, ke hakim, kemudian dia menuntut si A tidak bisa dituntut. Secara hukum si A selamat. Kan yang terakhir apa? Taboro'u zimmah. Beban si muhil kan udah barok. Ya kan? Udah selesai kan muhilnya? Gitu. Maka dalam hal ini kalau kita mau melakukan transaksi hawalah atau hiwalah, harus perhatikan hal ini. Karena tanggung jawab muhil itu sudah habis. Jangan sampai kita repot. Kalau mau, tapi kalau siap repot ya silakan. Ada pertanyaan di sini? Ini masalah hutang piutang. Kalau dia dalam, misalnya dia tidak berilmu terhadap itunya, dia gimana? Belum tahu. Misalnya dia diajak hiwalah, cuma dia belum tahu ilmunya, jadi dia terima aja gitu. Si muhalnya tidak paham hukum hawalah. Iya. Ya tidak. Ini tidak menjadi iktibar. Dia paham atau tidak? Sama seperti orang di pasar jual beli, dia paham atau tidak? Tuntutan hukum syar'i atas orang ini tetap ada. Pedagang di pasar, kalau kita mau sensus, survei lah ya. Pasar mana yang paham hukum jual beli berapa persen? Paham halal haram dan sebagainya berapa persen kira-kira? Setelah saya ke pasar beberapa penjual gitu bertanya barang kemudian saya tidak beli diambekin, berarti kan nggak paham hukum jual beli kan? Itu indikasi sederhana, hanya sekedar bertanya, kita belum melakukan transaksi ini. bertanya. Ketika orang bertanya kemudian ternyata orang itu tidak beli, sebagian pedagang marah. Pernah ketemu gak? Sering. Berarti sudah pengalaman. Ya kan? Nah, apakah hukum syar'i atas mereka hilang? Kan tidak. Oh kan, orang jahil rufial qalam katanya. Dalam hal ini tidak berlaku dalil yang seperti ini. Kenapa? Karena dia telah terjun dalam hal yang dia tidak ketahui secara sengaja. Yang jahil itu rufial qalam itu yang dia tidak bermaksud untuk jahil. Makanya Abu Bakar Umar tegas mengatakan orang yang tidak mengerti hukum halal haram tidak boleh masuk ke pasar kami ini. Dalam salah satu riwayat dari Umar. Makanya juga kita belajar bab muamalah pun dalam rangka ini. Kita sering kan, apalagi kita mau bisnis lah atau jual beli kecil-kecilan dan sebagainya. Termasuk contoh yang sederhana kemarin. Contoh ini dibawakan oleh Ustaz Amin Nurbaiz dalam salah satu artikelnya. Ahi, tolong belikan anak martabak dong. Oh ya, kebetulan anak lagi di jalan di dekat dengan jual martabak. Pakai uang antum dulu ya. Oh ya, enggak apa-apa. Sampai ke kontrakan, yuk kita makan dulu, tapi belum dibayar. Ya kan? Belum dibayar. Ini kan hutang kan? Kullu qardin jaru manfa'a fahuwa riba. Setiap hutang yang diambil manfaat darinya maka itu riba. Ayo. Iya. Dua-duanya hukum atas mereka tidak hilang. Apalagi dalam masalah memang jelas-jelas seperti jual beli, ya seharusnya dia harus belajar dulu kan. Kalau yang ini seperti kita misalnya, ya kita belajar, cuma pembahasan tentang ini belum nyampe gitu. Bukan kita abai. Insya Allah ada uzur. Uzur bil jahli itu ada ketika memang sudah diusahakan tapi belum dapat. Tapi kalau sama sekali abai, maka tidak ada uzur bil jahli. Orang yang abai dengan ilmu, kemudian dia jatuh dalam keharaman, dia kena. Bahkan hukuman atas dia dua. Dia mengabaikan ilmu, dia jatuh dalam keharaman. Wallahualam. Jadi tidak ada istilah, oh belum tahu hukumnya beda. Enggak, hukumnya sama secara asal. Hanya bagaimana kondisi orang per orang pelakunya. Kalau kayak kawan-kawan kita yang belajar, kemudian memang belum tahu di situ, pernah berhutang kepada temannya makanan gitu, nitip makanan, kemudian makan bareng-bareng dulu, ya insya Allah ada uzur, bukannya abai, tapi memang belum dapat. Itu maksudnya. Tapi kalau pedagang di pasar yang ngaji belum banyak, yang mau ngaji muamalah gitu, hukum-hukum muamalah, ya kan? Coba kajian-kajian di pasar baru misalnya, berapa banyak pedagang pasar yang ikut ngaji? Hajinya orang mana gitu. Saya sampai negur salah satu jamaah ya, sebagian jamaah di salah satu masjid, ya jangan gitu-gitulah. Kalau kajiannya di pasar baru, biarkanlah teman-teman pasar baru ngaji. Antum lagi bosan kelihatannya. Diikutin aja dari masjid ini, gua ikutin. Wah, keliling Bandung diikutin. Gantian ya, sudah. Sudah cukup. Sudah kita. Katanya cukup. Baik, kita lanjutkan. Qala musannif rahimahullahu taala faslun wa yasihhu dhamanu duyun al mustaqirrah fil dhimmah idza ulima qadruha. Fasal, dan sah penanggungan hutang yang mustaqirrah fil dhimmah, yang telah lazim. Dainun laziman, hutang yang telah lazim tadi. Idza ulima qadruha, jika diketahui kadarnya. Mustaqirah di sini dibatasi seperti Imam Nawawi dan Imam Rafi'i tidak menggunakan kalimat mustaqirah. Kalau mustaqirah itu kan sesuatu yang memang sudah ditetapkan saja. Kalau orang bekerja musta'jir gitu ya, dia bekerja dalam kontraknya 1 bulan, tapi dia bekerja baru 15 hari. 15 hari yang kedua itu kan sudah mustaqir, tetapi belum lazim kan sebenarnya. Nah, kalimat mustaqir di sini hanya pada batas yang lazim. Makanya seperti dikatakan Al-Ghazi, sama seperti yang tadi sebelumnya, mustaqir di situ maksudnya yang lazim. Maka di sini Al-Ghazi mengatakan walihada, dengan sebab ada beberapa hutang yang mustaqir tapi dia sebelum masuknya itu sudah dianggap benar gitu. Lam yu'tabar ar-Rafi'i wa an-Nawawi illa kaunu ad-dainu tsabitan laziman. Itu maksudnya. Jadi Nawawi dan Rafi'i saja menggunakan ungkapan tsabit lazim. Artinya hutangnya memang harus dipenuhi. Adapun sebatas mustaqir ya belum tentu lazim. Artinya belum tentu harus dipenuhi mustaqir. Si kamu Ahmad, enggak ada nama Ahmad kan? Kamu bekerja dengan saya mau 1 bulan, selama 1 bulan saya gaji per harinya 100.000. Oh ya mau. Maka ini tadi kan menjadi hutang bagi saya kepada Ahmad kan? Lalu Ahmad bekerja 15 hari. Dengan tetapi pembayarannya di akhir bulan. Lalu si Ahmad bekerja 15 hari. Hari ke-16 sampai hari ke-30 itu kan sebenarnya sudah mustaqir. Sudah ditetapkan ada hutang, tetapi belum lazim. Artinya kalau seandainya pada hari ke-16 terjadi sesuatu atau hari ke-15 itu terjadi sesuatu, hari ke-16-nya tidak berlanjut pekerjaan Ahmad tadi, maka hutang yang lazim itu hanya 15 hari. Makanya ungkapan yang tepat adalah lazim. Idza ulima qadruha, jika diketahui kadarnya oleh yang menanggung. Jadi kalau mau nanggung hutang orang harus tahu dulu kadarnya berapa. Jangan kamu mau enggak menjadi penanggung hutang saya? Oh, mau, enggak apa-apa. Pakai aja nama saya. Tapi enggak tahu kadarnya. Dan seingat saya, kayaknya saya pernah terjadi menanggung hutang, tapi pun akadnya saya tidak paham apakah diman secara umum seperti ini atau kafalah. Artinya diman bil badan. Nanti setelahnya sama diman juga. Kalau diman yang ini, nah nanti ada diman di sini artinya penanggungan ya. Ad-dhaman bukan diman, ad-dhaman penanggungan. Artinya seorang menanggung hutang saudaranya. Jadi dia menjadi tanggungan. Menjadi penjamin. Menjadi penjamin dari hutang saudaranya. Si A berhutang kepada si B. Si A punya teman akrab. Si B minta jaminan, si A enggak punya jaminan apa-apa. Jadi, terus bagaimana? Ya udah, ini ada saudara saya. Katanya, siap, saya bersedia menjadi penjaminnya. Kata teman si A. Kemudian diterima oleh disepakati oleh si B tadi, maka ini yang disebut dengan diman di sini. Penjamin. Maka nanti apa beban yang diterima oleh dhaminnya? Orang yang menanggung tadi. Wali sahibil haqi mutalabatu man syaa min ad-dhamin wal madmun anhu idza kana ad-dhaman ala ma bayyana. Yang jelas ya, yang sudah disebutkan. Ala ma bayyana. Yang keduanya telah tetapkan. Jadi dalam ini ada syarat akad. Artinya akadnya harus disebutkan. Yang ditanggung itu hutang yang mana, kadarnya berapa? Si A dengan si B punya hutang A, B, C misalnya. Nah, yang ditanggung oleh si C misalnya, itu hutang yang mana? Hutang yang A, hutang yang B, atau hutang yang C? Kadarnya berapa? Itu harus tahu tadi. Tadi sudah kita ulima qadruha. Jadi harus ditahyin. Jangan jadi tanggung hutang saya kepada si B, ya saya tanggung hutangnya pada si B. Terus hutangnya hutang semuanya gitu ditanggung. Harus ditahyin. Kalaupun memang semuanya, ya segitu semuanya. Ini dalam akad. Jadi harus ada akad. Rukun, salah satu rukunnya adalah akad. Nah, bagi yang punya hak, bagi yang punya piutang, boleh dia meminta kepada siapapun hutang tadi nuntutnya, kepada dhamin atau matmun anhu. Nah, berarti kewajiban atau beban yang ditanggung oleh dhamin adalah dia harus siap-siap ditagih hutang, walaupun bukan dia yang berhutang. Fahru sama Arsi temenan berhutang kepada siapa? Ahmad lah, entah Ahmad yang mana gitu ya. Arsi yang berhutang. Ya Fahru juga harus siap menerima risiko bakal dikejar-kejar debt collector gitu. Karena dia sebagai penjamin tadi, pemberi jaminan. Dan bisa yang menjamin yang membayar. Karena kepada siapapun dituntut bisa tadi. Hanya bukan berarti si yang berhutang bebas begitu saja. Ketika yang membayarnya yang menjamin, maka berpindahlah hutang yang berhutang kepada penjamin. Jadi hanya sebagai posisi pemegang jaminan, bukan orang yang bertanggung jawab secara total untuk melunasi hutangnya. Dalam artian, kalau sudah dibayar oleh penjamin, selesai cerita gitu. Tidak, hak-hak menjamin pun harus diperhatikan di sini, tidak dizalimi. Wa iza azima dhamin raja'a ala matmun anhu idza kana dhaman wal qada' bi idznihi. Wa iza gharima dhamin raja'a ala matmun anhu idza kana dhaman wa qada' bi idznihi, dengan syarat dhaman dan qada'nya dengan izin matmun anhu. Jadi kalau ada orang yang memberi jaminan tapi tidak diizinkan oleh yang mendapat jaminan, ya enggak sah. Kemudian yang memberi jaminan tadi ingin melunasi hutang saudaranya tapi tidak diizinkan oleh matmun anhu, juga tidak. Ya kalau mau, kalau dilunasi juga ya tidak bisa dituntut lagi. Matmun anhunya tidak bisa dituntut. Tapi kalau sudah dengan izin, nah ini tadi berpindah seperti tahwil jadinya. Berpindah hutang matmun anhu kepada dari yang di, memberikan piutang pertama kepada saudaranya yang menjadi dhamin. Wala yasihu dhamanul majhul. Nah, ini seperti yang pertama, idza ulima qadruha. Tidak sah jaminan majhul. Ya saya jamin hutang kamu tapi enggak tahu yang mana. Ini enggak sah. Wala ma lam yajib illa darakal mabi'. Nah, ini maksudnya apa? Enggak paham nih maksudnya. Kita lewatkan sebentar. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Masalah jamin menjamin. Masih bab qardu ini. Utang piutang. Berarti tujuannya tuh cuman biar mungkin yang pemberi utang tuh merasa aman. Aman. Sama seperti rohan. Tujuannya serupa seperti rohan. Bukan akad dan transaksinya. Tujuannya serupa seperti rohan. Jadi yang memberi piutang itu mendapat jaminan dari harta yang dihutangkan, yang dipiutangkannya kepada orang tadi. Itu tujuannya. Dan yang seperti ini dalam masalah ini banyak dalam muamalah maliyah kontemporer itu berlaku. Seperti over credit misalnya. Ya kan? Over credit, pembahasan sebelumnya, hawalah. Over credit yang kita lakukan itu sah atau tidak? Nah, perhatikan bab ini. Orang beli rumah tapi dengan cara kredit selama 15 tahun ya. 15 tahun. Sudah dipakai 10 tahun. Kemudian rumah itu mau dijual. Kan yang 5 tahun masih hutang itu kan. Over kredit katanya. Nah, bagaimana prakteknya? Sah atau tidak? Perhatikan bab ini. Bab hawal. Misal ketika ada dalam akad yang lain, pemberi hutang atau pemberi kredit minta jaminan. Siapa? Jaminannya apa? Atau siapa jaminannya? Gitu. Yang saya singgung tadi, ada saudara saya, teman saya kemarin itu, dia kredit lemari es. Sepertinya oleh pihak pemberi kredit, istilahnya apa itu? Kreditor. Ya, yang membeli kredit sepertinya meminta siapa penjaminnya. Jadi kalau ada apa-apa kami enggak bisa hubungi Anda, kami bisa hubungi orang itu gitu. Akhirnya teman ini menghubungi saya, boleh enggak namanya dipakai buat jaminan ini. Nah, ketika itu ringkas saja, boleh, karena saking percayanya dan enggak tahu ini hutangnya nilainya berapa. Tahu lemari es, dia cerita, kami beli lemari es kredit 700.000, ternyata belakangan ditanya 700 atau 1.700 atau berapa lah gitu. Lemari es yang satu pintu. Jadi orang ini minta penjaminnya siapa gitu. Ya karena percaya dengan mereka ya enggak mungkin dia mencelakai saya. Ya enggak apa-apa gitu. Ada, jadi hal ini ma'ruf dalam muamalah kontemporer. Wajib tahu berarti. Bisa jadi kan kapan-kapan Fahru mau beli motor misalnya, tapi kredit. Boleh gak? Boleh, siapa bilang kredit gak boleh? Yang gak boleh itu kalau telat bayar ada denda, nah itu gak boleh. Tapi kalau sekedar kredit saja, artinya bayar dengan cara mencicil, boleh. Nah, yang memberi kredit, yang memberi hutang, boleh dengan cicilan tadi, minta jaminan misalnya. Atau apa nih yang bisa jadikan jaminan, atau siapa yang bisa jadikan penjaminnya. Nah, perhatikan bab ini, penting sekali. Termasuk juga bab setelahnya, al-kafalah bil badan. Al-kafalah bil badan. Qala faslun wal kafalatu bil badni jaizatun idza kana 'ala makful bihi haqqun li adami. Wa yusamma kafalatul wajhi aidan. Jadi kafalah ini terkait dengan dhaman ghairil mal. Ini jaminan selain harta ya, bukan terkait dengan harta. Misal dalam bab qasas pernah terjadi pada masa Umar ya kalau tidak salah. Seorang yang dituntut qasas, qisas, afwan, qasas mah cerita. Kisos, lalu dia meminta uzur untuk meminta penundaan. Ditunda dulu sebulan kalau tidak salah dengan alasan saya ingin mengabarkan keluarga saya dulu pulang. Karena perjalanan bolak-baliknya butuh sebulan, sekitar situ. Hakim minta, ya yang menjamin Anda tidak kabur siapa? Dia bingung, akhirnya ada Usman kalau tidak salah, saya yang menjadi jaminan. Saya akan menjaminnya katanya. Ini boleh kafalah bil badan. Juga dikatakan kafalah bil wajhi. Di sini wal kafalatu bil badan jaizatu idza kana 'alal makful bihi ai bi badanihi hakun li adami. Jika orang yang dikafalahi tadi ada hak li adami, milik manusia lain. Seperti tadi. Ka qisasin wa haddin wa haddi qadzaf. Misalnya qisas atau had qadzaf. Apa qadzaf? Ayo, qadzaf. Qadzaf menuduh zina. Kita tahu menuduh zina kalau tidak mendatangkan 4 saksi, maka dia harus dicambuk berapa? 80? Jadi 60. Berapa? 80, 40, 60? Ayo. Surat Nur ayat 4 atau 5. Udah, saya emang enggak kayak Ustaz Hadi Dayat gitu. Kan lagi rame sekarang. Dah, jangan ikutin ramenya. Tapi yang keren ya. Kalau di videonya keren. Ayat sekian, surat sekian, ayat sekian, halaman sekian, masya Allah. Wa kharaja bihaqqil adami haqqullah. Keluar dari kalimat haqqul adami tadi adalah haqqullah. Maka kafalah dalam hak Allah itu tidak ada. Fala tasihha kafalah bi badni min alaih man alaihi haqqullah alaihi haqqullah ta'ala. Maka tidak boleh, tidak sah kafalah jaminan dengan badan tadi atas orang yang menanggung hak Allah. Seperti apa? Had sarakah, hukum had bagi pencuri, ataupun had syurbul kham, ataupun had zina. Had zina itu had adami atau hakul adami atau hakullah? Zina hak Allah bukan hak adami, karena dia kalau tidak dituntut pun hati jatuh. Beda dengan kisos. Kisos itu atau apa qadzaf itu hak yang berkaitan dengan hak manusia. Kalau kisos harus ada tuntutan. Kalau diampuni oleh orang yang berhak atas kisos tadi, maksudnya yang menjadi korban sebelumnya, maka gugur. Tapi kalau had qadzaf tidak gugur. Wa yabra'ul kafil bitaslimil makful bibadanihi fi makanit taslim bila ha'il yamna'ul maf'ulahu anhu wa amma ma'a wujudil ha'il fala yubarrul kafil. Apa maksud di sini kata Abu? Yang jelas kafalah bil badan itu jaizah idza kana 'alal makful bihi haqqu li adami. Ada hak manusia. Tapi kalau haknya bukan hak manusia, hak Allah, maka tidak boleh, itu maksudnya. Kalau hak manusia berarti seperti kisos dan had bagi orang yang menuduh zina atau hal-hal yang lain, ada enggak? Ya itulah yang umum, yang sederhananya itu hak qisas dan hak qadzaf. Keluar dari hak Allah misalnya sarokoh, pencurian, mencuri harus dipotong tangan. Enggak bisa. Pertama dia enggak bisa diampuni, yang kedua dia tidak bisa dijamin oleh yang lain, karena haknya hak Allah. Kalau yang tadi konsekuensinya apa? Ketika yang tadi yang hak hamba tadi ya, ketika makfulnya kabur, kafilnya yang dijatuhi hukuman. Coba Berat. Berat. Karena ini hak hak manusia, harus dipenuhi. Nah, ketika ada yang berani untuk menjamin, maka dia juga harus berani. Seperti tadi kalau hutang, dhaminnya tadi. Ketika madmun anhunya kabur, menghilang, ya udah sepenuhnya menjadi tanggung jawab dhamin. Kalau misalnya tadi kan kisos, kalau misalkan yang walinya orang yang meninggal itu tidak rela dijamin sama orang itu, berarti sama. Wallahu a'lam, dalam hal ini tidak dibahas persyaratan ridho dari korban. Sama seperti tadi, dhoman duyun itu tidak ada syarat ridho dari hawalah. Tidak ada syarat ridho dari muhal an alaihi. Tidak ada syarat keridhaan atau penerimaan dari muhal alaihi. Tapi harus diinformasikan dulu. Dari ya, informasi itu supaya tidak salah paham aja. Tapi kalau dalam syarat dan rukunnya, ketika dua orang dari muhil dan muhal tadi sepakat untuk ditahwil itu utangnya kepada yang siapapun dia, maka itu sudah terjadi. Tahu atau belum tahu si muhal alaihnya. Bahkan belakangan pun ridho ataupun tidak ridho. Dia tahu tapi dia enggak terima, ya enggak. La yutabar, tidak berpengaruh. Tidak memberikan pengaruh dalam transaksi hutang piutang tadi. Adapun dhoman dia harus dengan izin madmun anhu. Artinya madmun anhunya mengizinkan orang untuk menjamin hutangnya atau dia yang minta. Yang kedua, harus kesediaan dhamin. Tentu. Ya kan? Kalau ini harus ya. Masa saya enggak mau nanggung hutang kamu kok dibebankan ke saya gitu. Kemudian harus sepengetahuan. Kenapa harus dengan diketahui oleh dhamin? Ya, karena dhamin pun wajib tahu apa yang menjadi kewajiban dia, bebannya berapa. Kalau orang yang memberikan hutang harus tahu tidak kalau hutangnya tadi dijamin. Ya, secara umum yang memberikan hutang itu kan memang dia yang minta jaminan. Ya, dia juga harus tahu siapa yang menjamin. Kalau hutang saya telah dijamin oleh saudara saya, ya siapa saudara kamu yang menjaminnya itu? Boleh, dia hanya bisa menerima memang. Dia hanya bisa menerima, tetapi dia harus tahu. Tapi kalau kafalah badan, wallahu a'lam, di sini tidak disebutkan syaratnya kesediaan orang yang punya hak, pemilik hak. Tapi yang jelas kewajibannya, konsekuensinya, kafil menanggung beban ketika makfulnya kabur atau hilang. Kasian. Beban sahabat tadi kan, makanya di akhir setelah terpenuhi, yang berhak atas hukuman kembali ke Madinah, ternyata ahli waris mengampuni. Lalu ditanya satu-satu, kenapa Anda kembali padahal Anda bisa saja kabur? Ya, saya enggak mau dibilang menjadi orang apa? Khianat. Kenapa kamu mau menjaminnya padahal bisa saja dia kabur dan kamu harus menerima resikonya? Ya, saya tidak mau kalau dikatakan muslim itu orang yang apatis pada saudaranya sendiri, enggak peduli. Coba tanya kepada ahli waris, kenapa malah dibebaskan? Kan berhak menuntut. Ya, saya tidak mau kalau dikatakan muslim itu ya keras banget ke saudaranya dan sebagainya. Tidak ada toleransi, tidak ada tasamuhnya gitu. Toh dia juga udah punya etikat baik kan gitu. Itu semuanya. Itulah sejatinya karakter muslimnya. Jadi dalam hal ini semuanya amanah. Ketika dia berhak menjadi kafil, maka dia menanggung amanah. Ketika makfulnya, orang yang punya tanggungan hak tadi, meminta seorang menjadi kafilnya, dia pun memiliki amanah. Dengan amanah tadi, kalau dia jaga, sama artinya dia tidak menzolimi saudaranya. Kalau dia abai, maka dia telah menzolimi saudaranya yang percaya pada dia, yang seharusnya bukan tanggung jawab dia menjadi tanggung jawab dia, semata-mata percaya pada dia tadi. Dan ini dalam muamalah secara umum. Maka di sini disebut pertama muamalah maliyah, itu dalam pasal tentang toman. Ini muamalah ghair maliyah dalam pasal kafalah. Paham? Cukup sampai di sini? Kalau yang dominnya itu berupa barang gimana? Ah ya, syarat yang lain terkait ini adalah bukan dominnya berupa barang, dominnya orang. Oh, dominnya itu orang. Ma'mun bihnya. Yang dijaminnya apa? Itu harus hutang. Itu hutang. Jadi bukan barang. Bukan beli barang itu. Bukan beli barang, tapi memang hutang. Ah, kamu mesin jahitnya punya saya kan? Dipinjam misalnya sama Arsi. Balik, wah ambil aja mesin jahitnya ke Arsi. Gak bisa, karena sifatnya pasti beda ya? Karena syaratnya harus tahu sama tadi. Termasuk hawalah, hawalah itu harus hutang. Kalau domin nggak mesti uang maksudnya. Hutangnya berupa barang pun bisa kalau domin. Kalau doman penjaminan, tapi hawalah tadi dia harus berupa hutang. Syarat muhal bihinya harus berupa hutang, bukan barang. Kalau barang misalnya dipinjam gitu, kemudian ada yang menjamin, bisa. Insyaallah. Wallahu a'lam. Ada yang minjam apa gitu, motor. Jaminannya apa? KTP. KTP-nya berlaku enggak? Untuk sekarang sebenarnya berlaku ya. Tapi pada rekod sebenarnya. Lapor ke polisi, ya kan? Orang ini maling punya saya, Pak. KTP ternyata KTP palsu lagi. Ah, kasihan. Cuma dalam bab ini, pembahasan ini, yang pembahasan doman ini, domin itu adalah orang. Yang dibahas di sini adalah domin itu orang. Karena haknya bisa berpindah. Sehingga makanya dikatakan bagi yang memiliki hak bisa menuntut kepada domin atau matmun. Mana yang dia temui, dia bisa tuntut ketika jatuh tempo kan. Saya nuntut hutang, tolong bayar sekarang juga. Ya sudah bayar. Kalau memang ada, kalau enggak ya bilang, ya saya menjaminnya tapi kalau saya bayar sekarang saya enggak ada. Datanglah besok misalnya. Ternyata malamnya nelpon, itu hutangmu enggak bayar itu, saya dituntut. Oh ya saya lupa gitu ya. Kalau orang saling percaya kan dan benar kepercayaannya kan seperti itu. Oh ya saya lupa. Besok dia datang ke sini nuntut tuh. Kirim uangnya, siap. Selesai kan? Nah, dalam bab ini makanya ada hawalah, dhaman termasuk kafalah. Ini dalam bab at-ta'awun. Tolong menolong. Masuk dalam hukum ta'awun. Tolong menolong. Dari sini dengan mempelajari bab ini, selain esensinya terkait dengan transaksi maliyah kita, muamalah kita sehari-hari, pelajaran yang penting selain itu adalah syariat Islam sangat memperhatikan kehidupan sosial. Manusia itu atau mukmin itu didorong untuk saling tolong-menolong, saling membantu, saling meringankan. Dan kisah tadi tentang orang yang dituntut kisos tadi, luar biasa. Setiap mukmin itu saling menolong dan meringankan. Bukan nolong tapi bikin susah. Afwan, banyak mukmin hari ini nolong saudaranya tapi bikin susah. Saya dalam beberapa kali khutbah Jumat saya singgung itu. Sampai kesinggung, ya kesinggung memang sengaja saya singgung gitu. Tujuan saya memang menyinggung gitu. Ada nolong saudaranya, minjamkan hutang. Pertama dalam syariat Islam meminjamkan hutang ya, karena ini adalah murni sosial dalam syariat, tidak boleh dilebihkan ketika dituntut. Kebanyakan di masyarakat kita ngaku muslim, ketika orang melunasi hutang selalu diminta lebih. Satu. Ini biasanya dalam komunitas yang belum ngaji. Artinya yang belum belajar, ya kan? Yang jauh dari ilmu. Tapi ada hal lain dalam terjadi di sebagian orang yang sudah secara lahiriah sudah belajar. Sudah ngaji lah bahasa kita. Minjemin orang hutang atau memberikan orang bantuan, setelah itu ngomong kemana-mana. Ya kan? Ini bentuk azab. Menyakiti orang yang diberi bantuan kan? Nah, mukmin tidak, sejatinya mukmin tidak demikian. Dia membantu dan dia meringankan. Kalau ini membantu tapi membebani. Maka dalam pembahasan kapan kemarin ada syarat, ada kita bahas kemarin gadai. Gadai gitu. Gadai atau sebelumnya? Yang itu salam bukan rohan, bab salam. Ketika pesanan tadi yang disalam tadi barangnya lebih dari apa yang disebutkan di dalam akad, nilainya lebih atau apalah lebih, pendapat yang menengah dalam hal ini adalah dia lihat orang yang disalami tadi apakah orang yang kalau diterima kelebihan tadi dia tidak menyakiti atau justru dia akan menyakiti. Kalau menyakiti jangan terima, kalau tidak boleh, gitu kan? Ini diperhatikan karena Islam juga di samping memperhatikan tolong menolong dalam kehidupan sosial, dia juga memperhatikan izzah muslim itu sendiri. Makanya dalam syariat Islam, kalau memang seorang itu terpaksa meminta, maka dia diharamkan, tetap diharamkan meminta kepada orang yang tidak memiliki ketakwaan. Makanya kalau mau minta, minta kepada pemimpin, karena dia bertanggung jawab terhadap kita kan memang. Sejati seorang rakyat meminta kepada pemimpin, dia minta haknya, bukan meminta sesuatu di luar haknya. Tapi dia meminta kepada muslim yang lain, dilihat apakah kalau dia meminta kepada saudaranya tadi, saudaranya akan membantunya dan meringankan, atau membantu tapi akan menyakiti. Kalau menyakiti tetap haram. Ini dalam muamalah kita sama kita, termasuk ya dengan bab-bab seperti ini. Islam memperhatikan kebaikan dalam hal muamalah, saling tolong menolong, ta'awun alal birri wa taqwa, termasuk dalam hutang piutang. Bahkan Rasulullah mengatakan barang siapa yang meringankan satu beban dari beban seorang hamba di dunia, Allah ringankan dia beban pada hari kiamat atau dunia dan akhirat. Disebutkan demikian. Allah Ta'ala alam, itu dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.